Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di dalam majlisul ilm, di mana kita mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita telah memahami bersama, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Maka kewajiban kita untuk mengagungkan nikmat ini dan mensyukurinya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmat yang besar ini dan tidak menghilangkannya dari diri kita. Oleh karenanya, kita sering mengingatkan apabila kita sudah hadir di majelis ilmu, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mengerahkan segenap potensi untuk meraih ilmu yang bermanfaat insya'allahu ta'ala. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Al-Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk kesyirikan adalah mengenakan gelang dan benang dan yang semisalnya untuk mengangkat bala atau mencegahnya. Inilah salah satu bab yang sangat penting di dalam kitab tauhid. Penting karena di dalamnya terkandung kaidah untuk memahami permasalahan tauhid. Di antara kaidah yang menjelaskan kepada kita permasalahan tauhid yaitu kaidah tentang sebab. Salam. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya seseorang yang menganggap sesuatu sebagai sebab untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan, padahal itu bukan sebab, baik secara syar'i maupun qadari, maka itu adalah kesyirikan. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kapan syirik besar? Ketika ia meyakini sebab tersebut dapat memberi manfaat dengan sendirinya atau menolak mudarat dengan sendirinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil kalau dia meyakini ia semata-mata hanya sebab dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi manfaat dan menolak mudarat, maka itu syirik kecil. Di mana sisi kesyirikannya? Yaitu ketika dia seakan-akan bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Ini akan kita pahami kalau kita kembali lagi kepada definisi syirik. Apa definisi syirik? Taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, di sini apa perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah? Yaitu an-naf'u wad-dur, memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Iya. Ini termasuk kekhususan bagi Allah. Kita harus meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan bahaya ataupun menolak dan menghilangkan bahaya tersebut. Ini termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu. Pertama dari surat Al-Anbiya ayat ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada kalian? Maka ayat ini jelas, yang bisa memberi manfaat kepada kita, yang bisa menimpakan suatu mudarat, suatu bahaya, suatu musibah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dialah, hanya kepadanya lah kita berharap dan hanya kepadanya lah kita takut. Iya. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wa la tahwiila." Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sesembahan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk menghilangkan bahaya dari kalian, tidak pula bisa memindahkan bahaya tersebut. Maka ayat ini juga jelas bahwa yang mampu menimpakan bahaya dan menghilangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang kita bahas pada pekan yang lalu, surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah sesembahan-sesembahanmu itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau sebaliknya, jika Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Tentunya mereka tidak mampu. Katakanlah, hasbi Allah, cukup bagiku Allah, alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Hanya kepadanya hendaklah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasannya memberikan manfaat atau menimpakan kemudaratan atau menolak serta mencegah kemudaratan tersebut adalah termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang meyakini benda-benda tertentu dapat memberikan manfaat kepadanya atau melindungi dia dari mara bahaya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan lebih daripada itu, orang yang bergantung kepada benda-benda tertentu, bergantung kepada jimat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa yang dia harapkan. Allah tidak akan memberikan perlindungan kepadanya. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Karena kalau seorang paham hanya Allah yang mampu memberikan manfaat kepadanya, hanya Allah yang mampu melindunginya, tentunya dia juga akan mengerti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolongnya, hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan kepadanya. Oleh karena itu, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, selamanya dia tidak akan pernah meraih ketenangan. dia akan selalu gelisah, gundah gulana. Ini yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan kita bahas pada dalil yang ketiga di dalam bab ini. Berkata al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penulis kitab tauhid, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan baginya yakni bagi Ahmad, maksudnya diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir secara marfu. Secara marfu artinya apa? Bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat atau mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan menolongnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang mengenakan jimat wada'ah, yaitu jimat yang diambil dari pantai atau dari laut, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, dan barang siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah dalil yang ketiga di dalam bab ini. Berkata al-allamah al-syeikh Salih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, Uqbah bin Amir, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, huwa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Beliau adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang terkenal, wa kana faqihan fadilan, dan bahwasannya beliau seorang yang faqih, yakni seorang yang mengerti ilmu agama, mendalam ilmunya, fadilan, seorang yang utama, mulia, waliya imarata Misr li Muawiyah 3 sinin, dan pernah menjadi gubernur Mesir di masa kepemimpinan Muawiyah selama 3 tahun. Wa mata qariban min 60, dan meninggal ketika umur beliau hampir 60 tahun. Ini sekilas biografi sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Walahu, dan baginya, ay warawal Imam Ahmad, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ta'allaqa tamimatan, menggantungkan jimat, ay allaqaha alaihi au ala ghairihi mu'taqidan biha. Maksudnya adalah ia menggantungkannya pada dirinya atau pada selainnya. Pada selainnya itu bisa jadi kepada anaknya atau kendaraannya atau rumahnya. Iya. Dan ini banyak ya sampai hari ini. Mu'taqidan biha, dengan keyakinan terhadapnya. Yakni meyakini bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Iya. Ini satu makna. Makna yang lain disebutkan juga oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan bisa jadi hatinya bergantung kepadanya walaupun dia enggak pakai. Iya. Jadi orang yang bergantung kepada jimat, bisa jadi dia pakai, bisa jadi enggak pakai. Yang jadi ukuran terpenting itu adalah hatinya bergantung kepada jimat tersebut. Iya. Jadi siapa yang bergantung kepada jimat walaupun dia tidak pakai, namun ada kepercayaannya terhadap jimat tersebut, ini sama hukumnya. Baik. Wat tamimah, yang dimaksud dengan tamimah di sini, kharazat, sejenis tali-talian atau benang-benang. Ini sebagai contoh aja. Kalau bahasa kita jimat lebih umum, ya semua bentuk jimat. Kanatil Arabu tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal ain. Dahulu orang Arab mengenakannya bagi anak-anak mereka untuk menolak penyakit ain. Ini juga hanya sebagai contoh. Iya. Hanya sebagai contoh. Artinya menolak penyakit ain atau yang lainnya sama saja. Fala atammallahu lahu. Maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya. Doaun alaihi bi an la yutimmallahu umurahu. Ini adalah doa kecelakaan atasnya. Agar Allah tidak menyempurnakan urusannya. Iya. Allah tidak akan menolongnya. Ini satu makna ya. Doa. Makna yang lain bisa juga ini adalah pengabaran. Jadi Nabi SAW mengabarkan, bisa juga maknanya beliau mendoakan. Yakni mendoakan kejelekan orang yang melakukannya. Dan ini doa dari Rasulullah SAW. Iya. Luar biasa, doa dari Nabi. Maka Allah akan mengabulkannya. Bisa juga maknanya pengabaran. Memang dikabarkan keadaannya seperti itu. Bahwa siapa yang bergantung kepada jimat, bergantung kepada selain Allah, Allah tidak akan menolongnya dan tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Wada'atan, al-wada'atu syai'un yukhraju minal bahr. Yang dimaksud dengan wada'ah, jimat yang disebut wada'ah, adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Yani semacam batu dari dasar laut. Yushbihu sadfa, yang menyerupai rumah kerang. Yattakuna bihil ain, dengannya mereka melindungi diri dari penyakit ain. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan menenangkannya. Aila ja'alahu fi da'atin wa sukunin, maksudnya Allah tidak menjadikannya dalam keadaan tenang dan tenteram. Allah tidak akan membuat dia tenang dan tidak menenteramkannya. Yani dia selalu gelisah, selalu merasa takut. Aula khaffafallahu anhu ma yakhafu, atau Allah tidak akan meringankan apa yang dia khawatirkan atau dia takutkan tersebut. Iya. Jadi dia semakin takut saja, malah tidak berkurang rasa takutnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ay warawal Imam Ahmad min haditsin akhar. Maksudnya adalah diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis yang lain. Yaitu hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini di dalam kitab Tauhid, namun di dalam Musnad Ahmad itu lafaznya man allaqa, bukan ta'allaqa, walaupun maknanya sama. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan hadis ini ada kisahnya. Ada kisahnya. Dan dua hadis ini berbeda ya. Dua hadis ini berbeda. Hadis yang kedua itu ada kisahnya. Diceritakan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sekelompok orang. Jumlah mereka tidak sampai 10. Iya. Atau pas 10, tidak lewat dari 10. Fabaya'ahu tis'ah wa amsaka an wahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 orang dan beliau tidak mau membaiat 1 orang. Ini kisahnya. Jadi ada sekelompok orang dari satu kaum datang untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Maka Nabi hanya mau membaiat 9 orang. Satu lagi Nabi tidak mau membaiatnya. Faqalu ya Rasulullah bayata tis'ah wa amsakta an hada. Maka para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, engkau telah membaiat 9, namun engkau tidak membaiat seorang ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna alaihi tamimah. sesungguhnya dia mengenakan jimat. Sesungguhnya dia mengenakan jimat. Maka apa yang dilakukan orang tersebut? Fadakhala yadahu faqata'aha. Lalu dia segera memasukkan tangannya dan memotong jimat tersebut. Ini yang dilakukan sahabat. Tatkala sampai kepada mereka suatu perintah atau larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera mereka taat kepadanya. Fabaya'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya membaiat orang tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Baik. Demikian makna hadis atau makna kosakata di dalam hadis. Al-makna al-ijmali lil haditsain. Berkata Syekh, makna dua hadis ini secara global. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamalat tamaima. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan atas orang yang menggunakan jimat-jimat. Ya'taqidu fiha daf'ad darar, yang dia meyakini jimat-jimat tersebut mampu menolak bahaya, mampu melindunginya dari mara bahaya. Iya. Bi an yakisallahu qasdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah membalik maksudnya. Jadi maksudnya untuk mendapatkan ketenangan malah didoakan sebaliknya. Didoakan sebaliknya agar dia tidak mendapatkan ketenangan. Wala yutimma lahu umurahu, dan Allah tidak menyempurnakan urusan-urusannya, yakni Allah tidak akan menolongnya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala alwad'a li nafsil qasdis sabiq, juga mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan jimat batu pantai untuk maksud sebelumnya. Alla yatrukahullahu fi rahatin watmi'nanin, agar Allah tidak membiarkannya dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan tentram. Iya. Artinya dia akan selalu gelisah, tidak tenang, gundah gulana, selalu ada yang dia khawatirkan, selalu merasa was-was, rasa takut. Ini yang akan terjadi. Bal yuharriku alaihi kulla mu'zin, bahkan Allah akan menggerakkan atasnya segala sesuatu yang bisa menyakitinya. Wa hadha ad-du'a yaksidu min hatahdzir min al-fi'l, dan doa ini maksudnya adalah sebagai peringatan kepada kita sekalian dari perbuatan ini. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani anna hadzal 'amala syirkun billah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada hadis yang kedua bahwa perbuatan ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya kemudaratan yang lebih besar. Jadi di dalam hadis ini disebutkan tiga kemudaratan semuanya. Yang pertama, Allah tidak akan menolongnya, tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya. Yang kedua, Allah tidak akan membiarkan dia tenang, dia akan selalu gelisah. Dan yang ketiga, yang lebih berbahaya lagi, bahwa itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bertentangan dengan tauhid. Baik. Ini makna hadis secara global. Munasabatul haditsain lil bab. Kecocokan dua hadis ini dengan bab. Anna fihima dilalatan ala tahrimi taqlid ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada'. Bahwasannya di dalam dua hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan akan haramnya mengenakan atau menggantungkan diri kepada jimat-jimat ataupun batu pantai. Wa'tibaruhu syirkan, dan menggolongkan perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Lima yakumu biqalbil mu'allik laha minal i'timad ala ghairillahi ta'ala. Sebab orang yang mengenakannya telah bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bergantung kepada Allah adalah sifat kaum mukminin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu menggantungkan diri. Ini juga kekhususan bagi Allah. Ini juga kekhususan bagi Allah. Hanya Allah yang pantas kita gantungkan diri kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah, dan dialah sebaik-baik tempat menggantungkan diri. Maka, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dalam perkara yang tidak mampu diberikan pertolongan kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang menjelaskan kenapa hal itu termasuk kesyirikan. Orang yang mengenakan jimat telah bergantung kepada selain Allah. Di sisi lain, dia telah menganggap ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat kepadanya, ataupun menimpakan mudarat, atau menolak dan mencegah kemudaratan tersebut. Jadi ada beberapa sisi kesyirikan yang terkandung di dalamnya. Baik. Ma yustafadu minal haditsain. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Al-awwal, pelajaran yang pertama, anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirki. Bahwasannya mengenakan at-tamaim, jimat-jimat yang terbuat dari benang-benang. Atau tali temali yang melingkar di tubuh kita. Wal wada', demikian pula jimat yang terbuat dari batu pantai, adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kategori syirik. Ini jelas ya dalam hadis ini. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Syirik besar kalau dia yakini bahwa jimat tersebut bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil apabila dia meyakini Allah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, sedangkan jimat itu hanya sebagai sebab. Maka ini adalah syirik kecil. Di mana sisi kesyirikannya? Kenapa dikatakan syirik kecil? Kenapa, Pak? Yang saya tanya, sisi kesyirikannya di mana? Kenapa itu dikatakan syirik? Tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, Ahmad. Putar lagi rekamannya. Baik. Unaim. Kenapa syirik? Kenapa dia meyakini jimat itu hanya sebab, sedangkan Allah dialah yang menolak kemudaratan? Kenapa dikatakan syirik? Padahal dia yakini Allah yang menolak kemudaratan. Kenapa masih dikatakan syirik? Kenapa, Ahmad? Terus kenapa dikatakan itu syirik? Baik. Baik, saya ulangi ya. Itu dikatakan syirik karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan itu sebagai sebab. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang berhak menentukan ini adalah sebab kesembuhan? Allah. Kita gak bisa mengatakan, kalau saya pakai HP ini, saya hilang pusing saya. Misalkan. Iya. Jadi, kalau dia menentukan itu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukannya, maka seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan itu sebagai sebab. Paham ya? Allah yang berhak menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Dan untuk mengetahui hal itu, dilihat dari dua jalan. Siapa yang ingat? Dua jalannya. Untuk mengetahui sesuatu itu adalah sebab yang Allah tentukan. Hah? Pertama secara ilmiah, pengujian, percobaan. Yang kedua, dalil. Dengan dalil syar'i. Itu dua jalannya. Kalau dua jalan ini kita tempuh dan kita tidak mendapatkan keterangan bahwa ini bukan sebab, maka seakan-akan kita bersekutu bersama Allah kalau kita menentukan itu sebagai sebab. Iya. Jadi di situ sisi kesyirikannya. Baik. Makanya kalau kita paham definisi syirik, kita akan tahu atau dengan mudah kita bisa mengenal kesyirikan itu. Apa definisi syirik? Menyamakan sesuatu dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Iya. Yang berhak menentukan sesuatu sebagai sebab hanya Allah. Maka siapa yang seakan dirinya bisa menentukan itu sebagai sebab, berarti dia telah mensejajarkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Syirik kecil kalau dia meyakini Allah yang apa namanya? Iya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia yakini jimat itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, itu syirik besar. Iya. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab, maka itu syirik kecil. Iya. Yang saya tanyakan, apa sisi, apa namanya, yang menentukan itu sebagai syirik kecil? Kenapa dikatakan syirik kecil? Iya. Bisa diulangi, Pak? Hah? Iya, seakan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Paham ya? Baik. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, anna man i'tamada 'ala ghairillahi 'amalahu Allahu binaqidi qasdih. Bahwasannya orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya sesuatu yang bertentangan dengan harapannya. Iya. Ini yang akan terjadi. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang yang bergantung kepada selain Allah. Kalau dia mengharapkan kebaikan, maka Allah akan timpakan kejelekan. Ini yang Allah akan lakukan kepadanya kalau dia bergantung kepada selain Allah. Kalau dia mengharapkan ketenangan, maka Allah akan berikan kepadanya kegelisahan, ketakutan. Kalau dia mengharapkan kekayaan, sebaliknya Allah akan berikan kemiskinan kepadanya. Ini faedah penting yang bisa kita petik di dalam hadis ini. Ini hukuman yang Allah akan berikan di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Sebab dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tidak ridha dengannya. Pelajaran yang ketiga, addu'a'u 'ala man allaqat tama'ima wal wada'a bima yafutu 'alaihi maqsudahu wa yaqisu 'alaihi muradahu. Mendoakan kejelekan atas orang yang mengenakan jimat, baik yang terbuat dari benang-benang atau dari batu pantai, agar maksudnya tidak tercapai dan keinginannya itu malah terbalik. Yakni dia dapatkan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Artinya apa? Ini disyariatkan. Mendoakan kejelekan kepada orang yang mengenakan jimat. Hanya saja, mendoakan kejelekan yang dimaksudkan di sini, harus kita pahami dengan baik, ini mendoakan kejelekan secara umum. Iya. Mendoakan kejelekan secara umum. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan si fulan, tetapi sifatnya umum. Artinya tidak otomatis kita melihat orang yang pakai jimat kemudian kita katakan semoga Allah tidak menyempurnakan urusan kamu. Ya, langsung kita katakan kepada orangnya. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadamu. Bukan, bukan seperti itu caranya. Iya. Tetapi kita sampaikan hadis ini. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita sampaikan hadis ini, hendaklah kamu berhati-hati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kejelekan kepada orang yang mengenakan jimat. Iya. Jadi doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sifatnya umum, bukan terhadap orang tertentu. Iya, bukan terhadap orang tertentu. Baik. Kita masuk pada dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasannya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang yang ia gunakan untuk menangkal atau menghilangkan penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotong atau memutuskan gelang tersebut. Wa talaqaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ayat ke-106. Inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Berkata Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, Wal ibn Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, ay warwa ibn Abi Hatim sahibu kitabil jarhi wa ta'dil. Maksudnya adalah diriwayatkan Imam Ibn Abi Hatim, beliau adalah penulis kitab al-jarhi wa ta'dil. Imam Ibn Abi Hatim dan bapaknya Abu Hatim, ini adalah dua orang ulama besar di dalam bidang hadis, khususnya dalam al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu adalah suatu cabang ilmu di dalam ilmu hadis. Iya. Ilmu hadis itu sendiri adalah cabang ilmu dari ilmu syar'i yang sangat penting. Iya. Jadi ilmu ini masih bercabang-cabang spesialisasinya. Nah, ilmu al-jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang sangat penting. Al-jarah itu artinya apa? Celaan terhadap para rawi. At-ta'dil sebaliknya, pujian terhadap para rawi. Dari sinilah kita bisa menentukan hadis itu sahih atau tidak. Kalau rawinya dicela dengan celaan yang mengharuskan hadisnya itu ditolak, maka berarti hadisnya dhaif atau bahkan palsu. Kalau rawinya itu dita'dil atau dipuji, yang mengharuskan pujian itu hadisnya diterima, maka berarti hadisnya sahih atau minimal hasan. Iya. Dan ulama itu banyak, namun sedikit yang benar-benar mengerti dan menekuni jarh wa ta'dil. Karena ini bukan sembarangan ilmu, ini ilmu yang sangat agung, yang masuk kepadanya adalah ulama-ulama besar yang betul-betul sudah menekuni ilmu tersebut. Walaupun sekarang pada kenyataannya ada banyak orang yang tidak dikenal sebagai ulama, tidak juga sebagai penuntut ilmu, sudah seakan sebagai ulama besar dalam jarh wa ta'dil ini. Iya. Jadi Imam Ibn Abi Hatim di sini adalah seorang ulama besar jarh wa ta'dil, demikian pula bapaknya Abu Hatim. Beliau meriwayatkan dari Hudzaifah. An Hudzaifah, siapa Hudzaifah? Huwa ibnul Yaman al-Abas al-Absi, haliful Ansar, sahabiyun jalil min as-sabiqin al-awwalin. Beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman al-Absi. Beliau adalah sekutu kaum Ansar, seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, min as-sabiqin al-awwalin. Iya. Dan di antara keutamaan beliau, beliau dikenal sebagai siapa? Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang berkaitan dengan nama-nama kaum munafikin. Nama-nama kaum munafikin, siapa saja mereka? Itu Hudzaifah diberikan ilmu khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu hari Umar mau menyolatkan seorang yang mati, dilarang oleh Hudzaifah, dan beliau mengatakan dia adalah seorang munafik. Iya. Dan bapaknya juga seorang sahabat. Bapaknya juga seorang sahabat. Jadi beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Iya. Jadi hadis ini mengisahkan tentang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama dari kalangan sahabat. Minal humma. Dia menggunakan jimat itu dari penyakit humma. Ailil wiqayah minal humma fala tusibuhu bizamihi. Maksudnya untuk melindungi dirinya dari penyakit humma, yaitu demam, panas, agar tidak menimpanya menurut persangkaannya. Iya. Jadi menurut persangkaannya. Wa tala ay qara'a al-ayah mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Beliau membaca ayat ini. Maksudnya apa? Beliau membaca dalam rangka berdalil dengannya untuk mengingkari apa yang beliau lihat, yaitu orang mengenakan jimat. Dan ini adalah sifat para sahabat. Ini subhanallah, pelajaran agung yang bisa kita petik. Sifat para sahabat, melihat kemungkaran, mereka rubah, mereka tegur, mereka larang dari kemungkaran tersebut. Disertai dengan dalil. Disertai dengan dalil, dengan ilmu. Artinya tidak sembarang melarang kemungkaran, tetapi disertai dengan ilmu. Langsung dibacakan ayatnya yang melarang hal tersebut. Baik. Qala ma'nal asar ijmalan. Makna asar ini disebut asar ya. Kalau diriwayatkan dari para sahabat disebut asar. Ini umumnya. Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Hadis. Makna asar ini secara global, anna Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhuma absara rajulan. Bahwasannya Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhai keduanya, melihat seseorang. Qad rabata fi adudihi khaitan, telah mengikatkan di lengannya apa, sebuah benang. Yattaqi bihi marad al-humma, yang mana ia melindungi dirinya dengan benang tersebut dari penyakit panas. Fa'azalahu anhu. Maka apa yang dilakukan Hudzaifah? Beliau kemudian memotong atau menghilangkan apa namanya, benang tersebut. Jadi ceritanya Hudzaifah di sini datang untuk apa? Untuk menjenguk. Orang ini lagi sakit. Hudzaifah datang untuk menjenguk. Ternyata dia dapatkan kenyataan seperti ini. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menghilangkan atau mencabut dan memotong jimat tersebut. Mungkiran fi'lahu hadha, seraya beliau mengingkari perbuatannya tersebut. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha, dan beliau berdalil dengan satu ayat yang padanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bitauhidir rububiyyah wasyirki fil ibadah. Bahwasanya kaum musyrikin menggabungkan antara pengakuan terhadap tauhidur rububiyah dan syirik di dalam ibadah. Jadi kaum musyrikin beriman terhadap rububiyah Allah. Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Iya. Ini sifat kaum musyrikin. Jangan kita mengikuti sifat mereka. Kita beribadah kepada Allah, kita meyakini rububiyah Allah, maka hanya kepadanya lah kita bergantung. Jangan kita bergantung kepada selainnya, kepada jimat-jimat maupun lainnya. Iya. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Munasabatul asar lil bab. Kecocokan asar ini dengan bab. Anna fihi i'tibara lubsal khayti lidaf'il marad syirkan yajibu inkaruhu. Bahwasannya di dalam asar ini terdapat pelajaran bagi kita, yaitu menganggap bahwasannya menggunakan benang untuk menolak penyakit, iya, dikategorikan sebagai syirik. Wajib diingkari. Diingkari maksudnya apa? Dihilangkan kesyirikan tersebut. Dinasihati pelakunya agar memahami bahwa itu adalah syirik. Baik. Ma yustafadu minal asar. Pelajaran yang bisa kita petik dari asar ini. Yang pertama, ingkaru lubsil khayti liraf'il bala au daf'ihi wa annahu syirkun. Mengingkari pemakaian benang untuk menolak bala atau mencegahnya. Iya, mengangkat bala atau mencegahnya. Dan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Jadi, dua pelajaran sekaligus yang bisa kita dapatkan dari hadis Hudzaifah ini. Bahwa itu syirik dan itu harus diingkari. Itu adalah kewajiban seorang mukmin. Tidak boleh dia membiarkan kesyirikan tersebut. Sebagaimana sudah kita bahas pentingnya dakwah kepada tauhid pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang kewajiban berdakwah kepada tauhid. Iya. Dan inilah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka melihat kesyirikan, mereka tidak membiarkannya, mereka berusaha untuk merubahnya. Iya. Dan sudah jelas ini adalah pemahaman sahabat. Sahabat memahami perbuatan itu adalah syirik. Sahabat memahami perbuatan tersebut adalah syirik. Dan ini contoh nyata bagaimana memahami ayat dan memahami sunnah. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan selainnya. Mereka memahami sesuai pemahaman sahabat. Sebagaimana para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah jelas ya bagi kita, inilah manhaj para sahabat. Bahwa mereka memahami dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan permasalahan ini, maka orang yang menggunakan jimat berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Iya. Pelajaran yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi siapa yang mampu untuk menghilangkannya. Ini adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Tatkala melihat kemungkaran, harus dia rubah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi." Wadhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini yang pertama. Dan inilah yang dilakukan Hudzaifah. Langsung dirubah dengan tangannya. Iya, dipotong. Jimat tersebut. Walaupun mungkin dia tahu, orang ini akan memotongnya sendiri. Tapi dia potong. Beliau potong sendiri. Ini tentunya pahalanya bagi dia. Iya. Pahalanya bagi dia. Dan ini tentunya dilihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Iya. Kalau yang kita lihat di sini, yang memotongnya siapa? Seorang guru. Yang dipotong, orang yang mengenakannya itu adalah muridnya. Iya. Jadi, muridnya ini enggak melawan. Dia menghormati gurunya. Iya. Berbeda kalau kita ketemu orang tua di jalan pakai jimat, langsung kita potong, mungkin kita ditampar langsung. Iya. Jadi lihat, sejauh mana sisi maslahatnya. Iya. Kalau misalkan anak kita yang pakai, langsung kita cabut. Enggak usah tunggu dia cabut sendiri. Iya. Langsung kita tarik, putuskan. Iya. Jadi seperti itu. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Berikan nasihat. Berikan nasihat. Iya. Kalau dengan lisan tidak mampu juga, atau belum sempat, maka minimal kita benci di dalam hati. Iya. Itu maksudnya mengingkari dalam hati, benci dalam hati. Dan terus berusaha menasehati. Dan itulah selemah-lemahnya iman, yakni membenci dalam hati. Iya. Jadi, ini adalah kewajiban. Berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan kesyirikan adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Pelajaran yang ketiga, sihhatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asgar li syumulihi lahu. Bolehnya berdalil dengan ayat yang turun tentang syirik besar untuk menjelaskan syirik kecil. Sebab ayat itu mencakup keduanya. Mencakup syirik besar dan syirik kecil. Iya. Asal ayat ini turun berbicara tentang syirik besar, yaitu tentang kaum musyrikin. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Iya. Ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin. Tentang kaum musyrikin yang melakukan syirik besar. Tetapi pendalilan dengan ayat ini boleh juga untuk melarang syirik kecil. Ini maksudnya. Boleh berdalil dengannya untuk melarang syirik kecil. Sebab semua bentuk kesyirikan itu dilarang. Ayat ini mencakup semua bentuk kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala termasuk yang berpendapat syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, dosa menyekutukannya itu mencakup yang besar maupun yang kecil. Maka Allah tidak akan mengampuni keduanya. Iya, jadi para ulama biasa berdalil dengan ayat yang berbicara tentang syirik besar untuk melarang syirik kecil. Karena ayat tersebut mencakup keduanya. Iya, ayat tersebut mencakup keduanya. Baik. Jadi di situ terkandung peringatan. Ini pelajaran penting yang juga bisa kita petik. Di situ terkandung peringatan bahwa siapa yang melakukan kesyirikan, berarti dia telah menyerupai kaum musyrikin di masa jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahi mereka dan memerangi mereka, dan mereka adalah termasuk penghuni neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi di sini mengandung peringatan bagi kita akan bahaya perbuatan syirik tersebut. Pelajaran yang keempat, annal musyrikina yuqirruna bitauhidir rububiyah wa ma hadza hum musyrikun. Bahwasanya kaum musyrikin juga mengakui tauhidur rububiyah. Mereka beriman Allah yang menciptakan mereka, memberikan rizki, memberikan kenikmatan, dan segalanya Allah berikan kepada mereka untuk kebaikan-kebaikan di dunia mereka. Itu mereka yakin. Allah yang menganugerahkannya. Akan tetapi bersamaan dengan itu mereka menyekutukan Allah. Maksudnya mereka tetap dihukumi sebagai orang musyrik. Padahal mereka sudah beriman dengan rububiyah Allah. Kenapa? li'annahum lam yukhlisul fil ibadah. Sebab mereka belum memurnikan tauhid mereka di dalam ibadah. Mereka belum memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Jadi percuma saja beriman Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menimpakan mudarat. Tetapi tidak beriman bahwa Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Iya. Dan di dalam penggunaan jimat ini ada dua bentuk kesyirikan sekaligus. Yaitu kesyirikan di dalam rububiyah dan kesyirikan dalam uluhiyah. Sebagaimana tauhid itu terbagi tiga. Tauhid dalam perkara rububiyah, tauhid di dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Demikian pula syirik. Syirik itu bisa jadi dalam rububiyah, bisa dalam uluhiyah, bisa pula dalam asma wa sifat. Nah di sini, orang yang mengenakan jimat, itu telah melakukan syirik di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Dari sisi mana dalam rububiyah? Yaitu dari sisi keyakinan Allah yang memberikan manfaat. Allah yang menolak mudarat. Allah yang mampu menimpakan mudarat. Ini syirik di dalam apa? Rububiyah. Iya. Karena bagian dari tauhidur rububiyah meyakini Allah yang bisa memberikan manfaat dan menimpakan mudarat. Ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyahnya di mana? Yaitu dalam ibadah hatinya. Bergantung kepada selain Allah. Itu ibadah. Itu ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik di dalam ibadah. Ya. Tawakkal. Dia sudah bertawakkal kepada selain Allah. Tawakkal adalah ibadah. InsyaAllah ta'ala akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang hakikat tawakkal. Ya. Tawakkal adalah ibadah. Adapun kaum musyrikin dahulu, mereka beriman dengan rububiyah dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Artinya kadang kaum musyrikin dahulu lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Iya. Dahulu mereka beriman dengan rububiyah, menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Namun sekarang mereka menyekutukan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, surat Yusuf ayat ke-106, bahwasannya bisa jadi terkumpul dalam diri seseorang keimanan dan kesyirikan. Maksudnya apa ini? Syirik kecil. Iya. Bukan syirik besar. Karena syirik kecil tidak menghilangkan keimanan, namun menguranginya. Adapun syirik besar, enggak mungkin berkumpul di dalam diri seseorang bersama keimanan. Kenapa? Karena syirik besar ini akan menghilangkan keimanan sampai ke akar-akarnya. Iya. Ini yang disebutkan para ulama kita. Hudzaifah radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat ini. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang itu terkumpul padanya keimanan dan syirik asghar. Dia beriman kepada Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar. Dia tidak disebut kafir. Tetapi dia juga melakukan syirik kecil. Ini bisa jadi. Maksudnya apa kita mengetahui ini? Agar kita waspada darinya. Bisa jadi seorang itu statusnya mukmin, statusnya muslim, namun dia melakukan syirik kecil. Tetapi tidak mungkin berkumpul dalam diri seseorang keimanan dan syirik besar. Kenapa? Kalau keimanannya tercampur dengan syirik besar, maka kafirlah dia. Dia bukan lagi sebagai seorang mukmin, walaupun dia menyangka dia adalah seorang mukmin. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikitpun. Kedzaliman yang dimaksud adalah syirik besar. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Jadi, orang yang diberikan keamanan, diamankan dari rasa takut, diamankan dari segala mara bahaya, adalah orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita pahami, ketenangan yang hakiki, keamanan yang sesungguhnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bergantung kepadanya. Adapun bergantung kepada selainnya, maka ini adalah dosa besar yang akan menyebabkan Allah memberikan hukuman kepada orang yang melakukannya dengan tidak memberikan rasa aman kepadanya. Dia akan selalu gelisah, akan selalu takut, akan selalu khawatir dalam kehidupannya. Tidak ada ketenangan, tidak ada pegangan di dalam kehidupan ini. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan bab ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Berat pertanyaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Bagaimana hukumnya menjadi golput? Apa arti golput? Golongan putih. Ya. Lebih bagus daripada golongan hitam. Ada fatwa MUI bahwa golput adalah haram hukumnya. Bagaimana hukum mengikuti pemilu yang sekarang yang katanya ada fatwa MUI dari ikut pemilu itu diwajibkan? Baik. Justru sebaliknya, pemilu yang ada saat ini dengan melibatkan orang banyak tanpa pengecualian, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Iya. Itu bukan ajaran Islam. Jelas kan itu bagian dari demokrasi. Itu bagian dari demokrasi. Iya. Demokrasi itu dari mana? Dari orang-orang kafir. Iya. Demokrasi itu dari orang-orang kafir. Pemilu adalah bagian yang sangat besar dari demokrasi. Iya. Maka di satu sisi ini adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Di sisi lain bertentangan dengan sejumlah dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kita samakan kaum muslimin dengan para pendosa? Pemilu itu semua disamakan. Suara Pak Kiai dengan suara penjahat sama. Ya. Suara Pak Kiai enggak dihitung 10. Ya, enggak dikalikan 10. Suara penjahat 1, suara Pak Kiai 1. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Iya. Bertentangan dengan syariat. Artinya, kalau pemimpin itu, calon pemimpin itu, mau dia penjahat, koruptor, musyrik, kafir sekalipun, kalau dipilih, dia akan terpilih. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Kalau dalam sistem Islam, yang memilih adalah ahlul hilli wal aqdi. Yaitu, sekelompok ulama yang bermusyawarah untuk memilih seorang yang pantas memimpin. Siapa yang dipilih? Yang dipilih juga seorang ulama yang dia mengerti hukum-hukum syariat dan juga cakap di dalam memimpin. Iya. Tetapi dalam demokrasi, siapa saja bisa memimpin. Dalam pemilu siapa saja bisa terangkat menjadi pemimpin. Ini sudah jelas bertentangan dengan syariat. Bagaimana bisa diwajibkan? Iya. Bagaimana bisa diwajibkan? Hal yang bertentangan dengan syariat kok malah diwajibkan? Iya. Dan hakikatnya, pemilu itu bukan suara rakyat. Hakikatnya bukan suara rakyat. Itu adalah suara segelintir orang yang punya duit, yang mampu mempengaruhi rakyat yang bodoh. Kan begitu. Siapa yang mampu banyak iklan, maka dia yang akan terpilih. Walaupun dia koruptor, walaupun dia mungkin kafir, musyrik, atau memiliki pemahaman yang menyimpang, dia punya duit, dia kontrak media-media tertentu untuk membesarkan namanya, memuji-muji dia, maka dia yang akan menjadi pemimpin. Iya. Kenapa? Karena dia punya duit untuk mempengaruhi media dan orang-orang bodoh tertipu dengannya. Ini hakikatnya demokrasi. Iya. Jadi sangat bertentangan dengan Islam. Mungkin mereka melihat dari sisi apabila kita tidak memilih calon yang lebih mending, ya, maka yang terpilih adalah yang jelek. Tapi itu bukan hukum asal. Hukum asal pemilu itu tidak dibenarkan. Iya. Dan memang ada fatwa ulama dalam masalah ini. Terkadang dibolehkan memilih apabila sifatnya untuk memperkecil kemudaratan. Yakni ada dua calon, dua-duanya jelek. Tapi satu sangat jelek, yang satu mending. Iya. Maka jangan sampai yang sangat jelek ini naik, kita pilih yang mending ini. Iya. Tetapi untuk mengukur hal tersebut, inilah yang orang-orang awam sebetulnya enggak punya kemampuan. Ya, enggak punya kemampuan. Maka yang seperti ini perlu fatwa para ulama yang betul-betul mumpuni di dalam menilai pantas enggak kita ikut memilih atau tidak. Iya. Kalau cuma fatwanya wajib ikut memilih, enggak jelas siapa yang mau dipilih. Iya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan dengan syariat. Iya. Jadi selama kita tidak punya fatwa para ulama tentang kondisi khusus di Indonesia, mending kita diam saja. Iya. Hah? Iya. Dan kalau mengharamkan golput, berarti justru itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Ya. Demokrasi itu kan memberikan kebebasan orang memilih. Dan golput itu juga adalah pilihan. Iya. Yang tidak memilih golput, golongan putih, yang memilih golongan hitam. Apa maksudnya dengan harta anak adalah harta orang tua? Maksudnya adalah orang tua pun boleh menikmati harta anaknya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, iya, dan bahkan berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Tidak sepantasnya si anak punya harta kemudian melarang orang tuanya untuk mempergunakan hartanya tersebut. Andaikan seorang anak memberikan seluruh hartanya kepada orang tua, maka itu sedikit pun belum bisa membalas jasa-jasa orang tuanya kepadanya. Iya. Jadi demikian maksudnya, wallahu alam.